Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang di mana pada awal dari hadis ini Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan Hudzaifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bertanya kepada Rasulullah mengenai perkara kejelekan karena khawatir akan menimpa beliau. Dan dari sini Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala menjelaskan panjang lebar mengenai pentingnya bagi seseorang selain dia mempelajari kebaikan-kebaikan serta mengamalkannya, hendaknya dia juga mempelajari tentang kejelekan-kejelekan ya, untuk bisa terhindar darinya. Baik kejelekan-kejelekan tersebut berupa kesyirikan atau kebid'ahan atau al-kabair, dosa-dosa besar, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, perkara-perkara yang syubhat. Maka ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita juga mengetahui salah satu sisi daripada ilmu ini, yaitu ilmu mengenai kejelekan, mengenai syar, supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Di mana pada akhir pembahasan kita, kita sebutkan suatu syair yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. عرفتُ الشرَّ لا للشرِّ ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشرَّ من الخير يقع فيه. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi untuk melindungi diri darinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik, akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, فَلَبُدَّ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ, maka haruslah ada perkara ini, yaitu mengetahui keburukan. Dan sebisa mungkin seorang mengetahui kebaikan dengan rinci dan juga mengetahui keburukan dengan rinci. Qala wa hadha Hudzaifah radhiyallahu anhu wa huwa sahabiyyun jalil. Dan ini Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam keadaan dia adalah seorang sahabat yang mulia. Kana yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil syarri wa lam yanhahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kejelekan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Lam yaqullah, tidak berkata kepadanya ijtanib hadza, tinggalkan ini, wala tas'al anhu, dan jangan engkau bertanya tentangnya. Bal aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa bayyana lahu amma sa'alahu min al-fitan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya, yaitu menyetujui pertanyaan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu ini, pertanyaan mengenai perkara-perkara kejelekan. Dan kemudian beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadanya, kepada Hudzaifah, tentang perkara-perkara fitnah. Qala bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam al-fitana. Beliau menjelaskan kepadanya mengenai perkara-perkara fitnah. Wa anna dunya dual, dan bahwasannya dunia ini silih berganti. Taratan ya'ti khairun wa taratan ya'ti syarrun. Terkadang yang unggul, yang muncul, yang nampak adalah kebaikan, dan terkadang yang unggul dan nampak yaitu kejelekan, sebar. Yata'aqabu hadza wa hadza. Dan silih berganti yang ini dan dengan yang itu, yaitu yang kebaikan dengan kejelekan. Alan nasi lil ibtila'i wal imtihan. Saling silih berganti atas manusia sebagai bentuk cobaan dan ujian. Nah, di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalal Fauzan ingin menggarisbawahi bahwasannya perbuatan Hudzaifah radhiyallahu anhu bukan hanya dari hasil pemikiran beliau saja. Nah, beliau berpendapat seperti ini, namun kemudian diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah suatu sunnah, karena kan beliau tidak mengingkarinya, berarti sunnah takririyah. Sunnah berupa persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan beliau. Beliau tidak mengingkarinya, berarti beliau mengakuinya, berarti adalah sunnah, termasuk sunnah takririyah. Sunnah berupa persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga thariqatus salaf, metodenya para salaf, yaitu mengetahui perkara-perkara kejelekan. Nah, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar menyetujuinya saja, menjelaskan tentang apa yang diinginkan atau ditanyakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma tentang perkara-perkara fitnah. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam atau penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah tentang perkara-perkara kejelekan bukan hanya pada hadis ini saja, ya. Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah seorang yang banyak mendapatkan pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kejelekan. Jadi yang dicantumkan dalam hadis ini hanya salah satu contohnya, ya. Dan sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dikatakan sebagai sahibus sir, ya. Seorang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam banyak mengungkap kepada Hudzaifah perkara-perkara rahasia mengenai kejelekan-kejelekan, di antaranya mengenai nama-nama orang munafik yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya yang disebutkan pada hadis ini hanya salah satu contoh, ya. Pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan tentang perkara fitnah kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma dan juga ya kepada para sahabat. Namun Hudzaifah radhiyallahu anhu lebih dikhususkan dalam permasalahan ini dalam penjelasan mengenai perkara-perkara fitnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan, "Fala budda an yakuna al-muslimuna 'ala isti'dadin li muqawamati asy-syarri." Maka haruslah kaum muslimin memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi kejelekan. La'alla yaruja asy-syarru 'alaihim, supaya kejelekan tidak tersebar luas di tengah-tengah mereka. Li'anna asy-syarra lahu du'atun, dikarenakan kejelekan itu ada para dai yang menyeru kepada kejelekan tersebut. Harisuna 'ala rawajihi, mereka bersemangat untuk menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Qala wa yuzayyinunahu bizakhrafil qaul, dan mereka memperindah, menghias-hiasi kebatilan tersebut, kejelekan tadi, dengan perkataan-perkataan yang indah, ya. Perkataan-perkataan yang manis seperti madu. Wabil ibaratir rannanah, dan dengan ungkapan-ungkapan yang bergaung, yang menggetarkan hati, ya, seakan-akan bergema di dalam lubuk sanubari seorang insan. Qala wa yusammunaha bi asma'in mughriyah, dan mereka para dai tadi menamakan kejelekan-kejelekan tersebut dengan nama-nama yang menipu, yang menggiurkan, yang menjadikan manusia condong untuk menerima kebatilan dan kejelekan tersebut kemudian mengamalkannya. Dan ini kita hadapi pada masa sekarang ini dan juga pada masa-masa yang terdahulu. Para dai yang mengajak kepada perkara kejelekan selalu menghias-hiasi kejelekan tersebut dengan perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang enak didengar, dan banyak di antara dai-dai kebatilan tersebut adalah orang-orang yang ahli dalam bertutur kata, berretorika, sehingga ucapannya enak didengar dan diterima oleh banyak kalangan manusia, ya, dianggap sebagai seorang yang memiliki wawasan yang luas, atau kalau itu berhubungan dengan syariat agama dianggap sebagai seorang yang alim, ya. Maka ini keadaan para dai-dai yang menyuruh kepada kejelekan, ya. Nah, mereka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan tadi, menamakan perkara-perkara kejelekan dengan nama-nama yang indah, seperti misalnya emansipasi wanita, ya. Padahal yang diinginkan adalah apa? Supaya wanita berikhtilat, ya. Kalau mereka menamakannya dengan ikhtilat, ayo para wanita keluar berikhtilat, ya. Di kantor-kantor, di pabrik-pabrik, tidak ada yang mau kalau dinamakan ikhtilat campur baur. Dinamakan dengan emansipasi wanita, ya. Kemudian juga demonstrasi dinamakan dengan jihad. Menipu manusia, menipu umat Islam dengan nama-nama yang seakan-akan bagus, baik, padahal hakikatnya, ya, hanya penyematan yang tidak pada tempatnya. Bagaimana demonstrasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam dinamakan dengan nama jihad yang merupakan ghurwatun sanamil Islam. Ghurwatun sanamil Islam, puncak amalan dalam agama Islam. Ya. sangat jauh. Jihad adalah seperti suatu yang ada di angkasa, ya, sedangkan demokrasi atau demonstrasi adalah, ya, suatu yang berada di kubangan, ya, suatu kotoran, ya, yang tidak boleh seorang untuk mengamalkannya, mengikutinya. Namun dinamakan dengan nama-nama yang menipu tadi supaya bisa diterima oleh banyak kalangan, dan ya akhirnya banyak dari kaum muslimin yang tertipu dengan nama-nama yang seperti ini dan dengan retorika dari para penyerunya, ikut turun ke jalan, ikut membuat kekacauan dan yang lain sebagainya di berbagai tempat, bukan hanya di negara kita, di berbagai negara di belahan dunia ini. Di negeri-negeri kaum muslimin terjadi yang seperti ini dikarenakan apa? Dikarenakan dai-dai, ya, yang menyeru kepada perbuatan mudhaharah tersebut, demonstrasi, ya, dengan ucapan yang indah, ya, dan dengan ungkapan-ungkapan yang menggetarkan, membangkitkan semangat dan membangkitkan ghirah, ya, rasa cemburu terhadap Islam. Seakan-akan ketika turun ke jalan berarti memperjuangkan Islam. Dan siapa-siapa yang tidak mau turun berarti pengecut, munafik, dan yang lain sebagainya. Ya, dicap dengan cap-cap yang jelek. Padahal mereka yang tidak turun ke jalan, mereka lah yang sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Mereka lah sebetulnya yang berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, "Falau lam ta'rifu hadhihi syubuhat wa hadhihi ad-da'awat ad-dallah la awshaka an yaruja hadza 'alaikum." Kalau saja kalian tidak mengetahui syubhat-syubhat ini dan ajakan-ajakan yang sesat ini, hampir-hampir perkara kejelekan tadi akan tersebar di antara kalian. Fataqbalunahu, sehingga kalian menerima perkara kejelekan tersebut. Fahadihi hiyal hikmatu min annana nata'allama al-khaira wa nata'allama asy-syarra. Maka inilah hikmah, tujuan dari perbuatan kita mempelajari kebaikan dan mempelajari kejelekan. Qala ya'ni nata'allama, ya'ni nata'allamu ma yudaddul khaira wa yukhalifuhu, yaitu kita mempelajari perkara yang berkebalikan dengan kebaikan dan menyelisihinya, menyelisihi kebaikan, perkara-perkara kejelekan. Hatta naslama minhu, supaya kita selamat darinya. Wa hadha Hudzaifah radhiyallahu anhu fi hadha al-hadith as-sahih. Maka ini Hudzaifah radhiyallahu anhu pada hadis yang sahih ini. Wa qadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan, menyetujui perbuatan Hudzaifah. Wa lam yaqul lahu, dan tidak berkata kepada Hudzaifah, "Limadha tas'alu 'an asy-syarr?" Untuk apa kamu bertanya tentang kejelekan? Tidak diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amanat Hudzaifah dari kejelekan tersebut. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerti dengan pasti tentang pentingnya mengetahui kejelekan yang akan terjadi di masa yang akan datang supaya bisa dihindari. Qala fal insanu ala khatarin, maka manusia itu berada di dalam keadaan bahaya. La yuzakki nafsahu, jangan sampai dia mensucikan dirinya sendiri, ya. Wa la yaqulu ana araftu al-khaira wa yakfi, dan jangan dia berkata aku mengerti tentang perkara kebaikan dan itu cukup begitu, ya. Jangan merasa aman. Setiap manusia itu berada di atas bahaya selama hayat bersini, kandung badan, masih ada kehidupan, masih ada ruh di dalam jasad kita. Dan kita berada di dalam keadaan bahaya ketika tidak mengerti tentang perkara kejelekan. Jangan sampai dia mengatakan saya mengerti tentang perkara-perkara kebaikan. Saya sudah pernah belajar di pondok, tahu tentang seluk-beluk fikih dan bahkan hafal Al-Qur'an. Hafal pula hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengerti tentang perkara kebaikan, masih dia dikhawatirkan tergelincir dan terjatuh kepada kekufuran atau kesyirikan atau kemunafikan atau kebidahan ketika tidak tahu tentang perkara-perkara kejelekan tersebut. Qala balla budda an yarifa hadzal umura an yarifa hadzal umura li fadriha. Bahkan seharusnya, sepantasnya dia mengetahui perkara-perkara ini, perkara-perkara kejelekan, karena bahaya yang dikandung dalam perkara-perkara kejelekan tersebut. Walitakarruha 'alan nas. Dan dikarenakan perkara-perkara ini terus berulang-ulang di tengah-tengah manusia. Artinya kejelekan-kejelekan yang sudah terjadi di masa yang lalu dan sudah terbantahkan bukan berarti kejelekan tersebut tidak akan muncul lagi, tidak akan didakwahkan lagi, tidak akan diserukan lagi. Akan ada kembali orang-orang yang muncul mengambil kembali bendera yang mungkin sudah jatuh, syubhat yang mungkin sudah terbantahkan, dikibarkan lagi di tengah manusia, dipoles dengan cat yang baru, diperindah kembali dengan perkataan-perkataan yang belum disampaikan sebelumnya, namun tidak sama. Ajakan-ajakan yang dulu juga, syubhat-syubhat yang lalu juga. Ini akan terjadi terus-menerus di tengah-tengah manusia. Tolong da'watu ila inhirafu dhalal mustamirah la tanqati. Dan ajakan kepada penyimpangan dan kesesatan akan terus ada, tidak akan terputus. Al-ana hunaka man yad'u ila madhhabil jahmiyah. Sekarang ini ada orang-orang yang menyeru kepada Al-Jahmiyah, Al-Jahmiyah. Itu jangan disangka bahwa Al-Jahmiyah sudah punah seperti ini. Ada masih orang yang menyeru kepada Al-Jahmiyah. Wa ila mazhabil Mu'tazilah, dan kepada mazhabnya Mu'tazilah. Wa ila Qaburiyah, dan menyeru kepada Qaburiyah. Itu mengagungkan orang yang sudah mati, yang sudah dikubur. Wa ila Sufiyah, dan menyeru kepada Sufiyah. Wa ila ghairi dzalika min ad-da'wati ila al-inhiraf, dan kepada yang lainnya dari ajakan kepada penyimpangan. Falau lam nata'allam ad-dhadd 'ala haula'i, kalau saja kita tidak mempelajari bantahan atas mereka, dakwah-dakwah yang terdahulu tersebut, pemikiran-pemikiran menyimpang yang terdahulu, wa na'rifu syubhatihim, dan kita mengerti syubhat-syubhat mereka dan juga bantahannya tentunya, lalu ada tahdhirullah, niscaya akan tersebar perkara-perkara ini, akan tersebar kembali keyakinan Mu'tazilah atau Al-Jahmiyah atau Al-Qumriyah atau Sufiyah atau Al-Qawarij, Al-Asyairah, dan yang lain sebagainya. Jadi pemikiran-pemikiran menyimpang ketika tidak ada orang-orang yang berusaha untuk mempelajari tentang syubhat-syubhat tersebut dan membantahnya, menyebarkan bantahnya di tengah-tengah manusia, maka manusia akan binasa, akan terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan tersebut, penyimpangan-penyimpangan yang besar dalam bidang akidah. Qala wala dhahabati sunnah, dan sunnah itu akan sirna, fala budda minal muqawamah, maka haruslah ada perlawanan. Jangan menyerah, walaupun mungkin sunnah sudah tersamarkan, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dikesampingkan, yang bid'ah dianggap sebagai tuntunan. jangan menyerah, tetap harus ada perlawanan. Jadi jelaskan bahwasanya yang batil adalah batil dan bahwasanya syubhat adalah syubhat. Ya, jelaskan dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah disertai dengan penjelasan-penjelasan ulama dalam dalam ulama. Qala wa la budda min ma'rifatil marad wa ma'rifati ilajih. Dan haruslah diketahui, haruslah mengenal tentang penyakit dan juga mengenal obatnya. Ya, sebagai permisalan, haruslah mengetahui tentang penyakit, yaitu penyakit yang diderita oleh umat ini, yang disebarkan oleh orang-orang berpenyakit juga, orang-orang yang menyimpang, haruslah diketahui penyakit tersebut berupa syubhat. Dan kemudian juga diketahui pula obatnya, yaitu bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah thariqah Al-Qur'an, metodenya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang membantah orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari dalam surat Al-An'am ayat 55, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat dan supaya jelas, supaya nampak dengan terang benderang sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang mengada-adakan penyimpangan dalam agama, ya, supaya jelas ya, dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, bukan suatu metode yang mubtada, metode yang baru. Ya. Ini metodenya Al-Qur'an. Jadi sunnah Rasulullah SAW membantah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin mengada-adakan penyimpangan dalam agama. Dan ini pula ya, metodenya para salafus saleh. Ya. Namun sayang sekali, ya, umat manusia atau kaum muslimin pada zaman sekarang menganggap bantahan ini sebagai yaitu perkara yang ekstrim, terlalu keras, ya, menganggapnya sebagai sikap intoleran, tidak toleran kepada pendapat orang lain, ya, yang mereka pikir adalah kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat bukan bagian dari Islam, tapi bagian dari demokrasi, bagian dari pemikiran barat, bukan berasal dari Islam. Islam mengatur pemikiran manusia supaya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita pahamkan kepada manusia, akidah kita, keyakinan kita, cara kita dalam hidup, cara kita dalam berpikir, cara kita dalam beragama, ini semua sesuai dengan ya, syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang menyimpang dari jalan tersebut, harus dibantah. Ini harus kita pahamkan kepada kaum muslimin. Nah, dengan cara yang hikmah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara Hudzaifah bima yaqulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Hudzaifah tentang apa yang akan terjadi, itu belum terjadi pada zaman tersebut namun akan terjadi. Qala wa hadza min alamatin nubuwwah. Dan ini termasuk tanda-tanda kenabian. Haitsu innahu sallallahu alaihi wasallam yukhbiru 'ala syai'i qabla wuqu'ihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang sesuatu sebelum terjadinya. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Hudzaifah tentang apa? Tentang kejelekan ya, yang akan terjadi, apakah akan terjadi kejelekan setelah kebaikan yang datang kepada para sahabat, setelah datangnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Islam, dakwah sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada kejelekan? Beliau mengatakan ya. Kemudian ditanya lagi, apakah akan ada akan datang setelahnya kebaikan? Ya. Maka beliau menjawab ya, tapi ada asapnya, ada sesuatu yang mengotorinya. Kemudian akan ditanya lagi, apakah akan datang setelahnya kejelekan kembali? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya. Ya. Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang sesuatu yang terjadi pada zaman beliau atau sesuatu yang akan terjadi pada zaman yang akan datang. Setelah zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberitakan tentang sesuatu yang terjadi setelah zaman beliau, ya. Setelah beliau wafat bahkan, ya. Karena kebaikan tersebut senantiasa ada ketika beliau masih hidup dan pada masa awal setelah meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kejelekan tersebut baru datang beberapa saat setelah meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini adalah ilmu ghaib sebetulnya, ya. Namun memang Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui segala sesuatu, hanya Allah lah yang mengetahui perkara ghaib. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala terkadang memberitahukan, menampakkan perkara ghaib tersebut atau sebagian dari perkara ghaib tersebut kepada seorang rasul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah mengetahui perkara yang ghaib, maka Allah tidak akan menampakkan perkara ghaib tersebut kepada seorang pun illa, kecuali man yutadha min rasulin, orang yang diridhoi dari kalangan rasul, ya. Berarti rasul terkadang di tampakkan kepadanya, ya, baik itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditampakkan kepada mereka sebagian dari perkara ghaib, ya, yang memang perlu untuk disampaikan dan dijelaskan kepada umatnya. Kita lanjutkan perkataan Syekh Shalal Fauzan, qala لأن الله أطلع رسوله على ما يكون في المستقبل. Karena Allah telah memperlihatkan kepada Rasulnya terhadap apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. من أجل أن ينبه الناس ويحذر الناس من هذه الأمور إذا حدثت. Supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanbih, memberikan peringatan dan mentahdir manusia dari perkara-perkara ini, peringatkan manusia dari perkara-perkara ini tidak ada kalau tidak terjadi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengungkapkan perkara-perkara yang goib tadi, perkara-perkara kejelekan yang akan terjadi, biasanya beliau selalu memberikan solusinya, ya, tidak hanya memberitakan tentang akan terjadinya perkara ghaib tersebut, ya. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, pada akhir daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Hudzaifah tentang bagaimana cara selamat dari kejelekan yang akan datang tersebut, ya. Dan juga sebagaimana yang akan disebut oleh Syekh Shalal Fauzan, salah satu hadis yang disitu terdapat contoh bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, ya, tentang kejelekan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Walau kata Rasulullah Alaihi Wasallam, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapapun dari kalian yang hidup, yaitu sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian beliau menyampaikan solusinya apabila seorang mendapati perselisihan tersebut di hadapannya. Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka hendaknya kalian yaitu ketika mendapati keadaan seperti itu, seperti itu, ya perpecahan atau perselisihan yang banyak, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa yang terbimbing, ya, yang lurus, khulafa rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnah tersebut dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan. Itu perkara yang baru dalam hal agama adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Tirmidzi dan Ahmad. Jadi hadis Al-Arba' Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Dan beliau Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang menyeru kepada suatu petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tidak akan mengurangi dari pahala-pahala mereka sama sekali, pahala-pahala orang yang mengikutinya. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ah. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Yang demikian itu tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka, dosa-dosa para pengikut sama sekali. Nah, ini wallah alam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi akan kita lanjutkan syarah dari Syekh Shalal Fauzan dari hadis ini pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.